Konsultasi Syariah. Hukum Sholat Arba'in di Masjid Nabawi. Pertanyaan, jika ada orang tidak bisa sholat Arba'in ketika berangkat haji, lalu bagaimana dengan status safarnya? Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang dimaksud sholat Arba'in adalah sholat wajib sebanyak 40 kali di Masjid Nabawi. Kata Arba'in artinya 40. Hadis tentang sholat Arba'in adalah sebagai berikut. Barang siapa sholat di masjidku 40 sholat tanpa ada yang ketinggalan, maka dia dicatat bebas dari neraka, keselamatan dari siksaan, dan bebas dari kemunafikan. Status hadis. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Abi Ar-Rijal, dari Nabit bin Umar, dari Anas bin Malik secara marfu. Dalam As-Silsilah Ad-Da'ifah dinyatakan bahwa hadis ini dhaif atau lemah. Hadis ini sanadnya dhaif. Nabit tidak dikenal dalam hadis tersebut. Sementara itu, dalam kitab Dhaif At-Targhib wa Tarhib dinyatakan bahwa hadis ini mungkar. Karena itulah para ulama menegaskan tidak ada anjuran untuk tinggal di Madinah selama 8 hari agar bisa melakukan sholat wajib sebanyak 40 kali di Masjid Nabawi. Dan kita bisa lihat dalam sejarah Ashabus Suffah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan mereka untuk tinggal selama 8 hari di Madinah. Sehingga mereka ada yang hanya tinggal selama 3 hari atau 4 hari atau jumlah hari sesuai kebutuhan mereka. Imam Ibnu Baz mengatakan, yang banyak beredar di tengah masyarakat bahwa bagi orang yang berkunjung di Madinah, dianjurkan menetap di sana selama 8 hari agar dapat melakukan sholat Arba'in atau 40 waktu. Meskipun ada sejumlah hadis yang diriwayatkan bahwa siapa yang sholat 40 waktu akan dicatat baginya kebebasan dari neraka dan kebebasan dari nifaq. Hanya saja hadisnya dhaif menurut para ulama peneliti hadis. Tidak dapat dijadikan dalil dan landasan. Berziarah ke Masjid Nabawi tidak ada batasannya. Bisa berziarah 1 jam atau 2 jam, sehari atau 2 hari, atau lebih dari itu. Semua tidak masalah. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Lalu apa keutamaan sholat di Masjid Nabawi? Keutamaannya seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat wajib 40 kali di Masjid Nabawi, nilainya lebih besar dibandingkan sholat 40.000 kali di selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Demikian, Allahu A'lam.